Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pelajaran kita dari kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad, yang merupakan syarah dari kitab Lum'atul I'tiqad. Sedikit tentang kitab Lum'atul I'tiqad. Ini adalah kitab yang ma'ruf, kitab yang cukup dikenal di kalangan para ulama dan penuntut ilmu, yang membahas tentang akidah Ahlussunnah, yang ditulis oleh Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sering disebut dengan Muwaffaquddin, ini lakopnya, julukannya, atau terkadang hanya disebut Al-Muwaffaq saja. Ini ada di bawah judul kitab ya, Muwaffaquddin atau Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang beliau wafat pada tahun 620 Hijriah. Dan beliau secara ringkas adalah salah seorang ulama Ahlussunnah dan juga ulama besar dalam mazhab Hambali. Dan beliau berguru kepada para ulama besar, diantaranya Imam Ibn al-Jawzi. Di antara guru beliau, Ibn al-Jawzi, guru dari Ibn Qudamah. Dan beliau sangat menonjol dalam bidang hadis dan juga bidang fikih. Makanya di antara kitab beliau yang cukup terkenal, bahkan di Indonesia juga cukup terkenal, adalah kitab Al-Mughni. Kitab fikih Hambali yang sangat tebal. Kitab Al-Mughni ini seperti ensiklopedia fikih. Ini karangan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ini sedikit tentang beliau. Dan judul kitab Lum'atul I'tiqad secara lengkapnya, Lum'atul I'tiqadi Al-Hadi ila Sabil Rasyadi. Ini judul lengkapnya. Dan kitab yang kita bahas ini kitab Al-Mustafad ala Lum'atul I'tiqad, karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Qusayyir, salah seorang ulama Saudi Arabia yang masih hidup sampai sekarang, hafizahullah ta'ala, yang beliau menjadi dosen akidah di beberapa universitas, diantaranya Universitas Al-Imam Malik Suud. Demikian juga di Universitas Malik Fahad dan yang lainnya. Semoga Allah ta'ala menjaga beliau. Langsung saja kita membahas kitab ini. Seperti biasa, metode kita adalah membacakan matan dari kitab. Matan asli ada di bagian atas, yang berada di atas garis itu matan asli atau perkataan Ibnu Qudamah. Sedangkan yang di bawah garis itu adalah syarah dari Syekh Abdullah bin Saleh Al-Qusayyir. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Lum'atul I'tiqad, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan ucapan basmalah. Kita lihat catatan kaki pertama dari Syekh Abdullah Al-Qusayyir. Beliau mengatakan, Tushra'u al-bada'atu bil-basmalati fi awalir rasaili wal-musannafati. Disyariatkan memulai dengan basmalah di awal tulisan, di awal surat-surat dan tulisan-tulisan. Disyariatkan artinya dianjurkan untuk memulai tulisan dan surat dengan ucapan basmalah. Perlu diketahui, sebagian ulama ada yang membedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Mereka mengatakan basmalah artinya bismillahirrahmanirrahim, sedangkan tasmiyah adalah ucapan bismillah saja. Ini pendapat sebagian ulama. Namun, sebagian ulama juga mengatakan basmalah dan tasmiyah itu sama saja. Sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab. Dalam kamus Lisanul Arab disebutkan basmalah idza qala bismillah. Kata-kata basmalah ini adalah ketika seseorang mengucapkan bismillah saja. Ini sudah disebut fiilnya basmalah. Basmalah yubasmilu basmalatan. Maka basmalah termasuk juga ucapan bismillah saja tanpa ar-rahman ar-rahim. Jadi ini perkaranya longgar, basmalah dan tasmiyah ini sama saja. Ya. Walaupun memang yang kita dapati dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai surat-surat dan tulisan-tulisannya dengan lengkap bismillahirrahmanirrahim, maka ini yang lebih utama. Jadi memulai tulisan boleh dengan bismillah saja, boleh dengan bismillahirrahmanirrahim. Ihtida'an bil kitabil azizi, dalam rangka meneladani Al-Qur'an. Fa innahu mabdu'un bi bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Qur'an dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yaktubuha awwala uhudihi wa rasailihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menuliskan basmalah di awal setiap perjanjian-perjanjiannya dan juga setiap surat-suratnya. Kama kata bahwa sallallahu alaihi wasallam fi awali sulhil hudaybiyata sulhil hudaybiyati ma'a Quraisyin. Sebagaimana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis perjanjian Hudaybiyah dengan dimulai dengan basmalah. Perjanjian Hudaybiyah bersama orang-orang Quraisy. Wa katabaha sallallahu alaihi wasallam fi awwali rasailihi ila muluki zamanihi wa ummalihi. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis basmalah di awal surat-suratnya yang beliau kirimkan kepada raja-raja yang ada di zaman beliau dan juga kepada ummal, kepada para pegawai-pegawai Nabi, artinya kepada para panglima, kepada para gubernur dan yang lainnya. Wa hadha amrun ma'lumun min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sudah diketahui dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ashabuhu radhiyallahu anhum yasduruna biha rasailahum wa nasaihahum. Dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum menuliskan basmalah di dalam surat-surat mereka dan juga nasihat-nasihat mereka. Lidawihim wa liwulati umurihim, baik kepada teman-teman mereka, kepada sesama sahabat mereka, atau juga kepada para pemimpin mereka. Wal ghardu minha atabarruku bil bada'ati bismillahi ta'ala. Tujuan dituliskannya basmalah di awal surat atau di awal tulisan adalah untuk tabarruk, untuk mencari keberkahan dengan dimulainya tulisan tersebut dengan nama Allah. Nama Allah dituliskan di awal agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anatu bihi, dan juga untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan konten dari tulisan tersebut. Wal bara'atu minal hawli wal quwwati illa bihi subhanahu. Dan juga untuk berlepas diri dari haul, dari kesulitan-kesulitan. Wal quwwah, dan juga memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fi dzalika, maka intinya dalam menuliskan basmalah di awal tulisan atau awal surat ini mengandung beberapa poin. Yang pertama, al-awwalu al-amalu bil Qur'anil 'azimi, mengamalkan yang diamalkan oleh Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul 'azim. Yang kedua, tsaniyan ihya'u sunnatin Nabi al-Karimi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salisan yang ketiga, al-ittiba'u lisabilil mu'minina, mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat. Rabi'an yang keempat, al-bara'atu an ahli dhalali wasairi fi'atil basyari, berlepas diri dari kesesatan dan juga dari kelompok-kelompok manusia yang menyimpang, ya, agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan agar tidak termasuk kepada orang-orang yang menyimpang. Yang kelima, khamisan, talabul barakati wal i'anati minallahi ta'ala bidzikri ismihi, mencari keberkahan dan meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah. Kemudian kita lihat perkataan Ibnu Qudamah di atas. Alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisanin al-ma'budi fi kulli zamanin. Segala puji bagi Allah, ya Allah itu dipuji oleh semua lisan dan disembah di setiap masa. Kita lihat catatan kaki nomor 2 halaman kelima. Alhamdu lughatan athana'u. Alhamdu secara bahasa artinya athana, artinya pujian. Wastilahan secara istilah, alhamdu artinya huwal ikhbaru an mahasinil mahmudi. Mengabarkan, memberikan kabar, memberikan informasi tentang kebagusan-kebagusan dari objek yang dipuji. Ala wajhi thana'i alaihi, dalam rangka untuk memujinya. Karena terkadang orang menyebutkan kebagusan-kebagusan dalam rangka untuk menghindarkan diri dari keburukan. Ya, misalnya orang yang sedang diancam, ya, maka dia menyebutkan kebagusan-kebagusan dari orang yang mengancamnya supaya dia tidak diganggu. Ya. Maka alhamdu bukan itu. Alhamdu bukan itu. Menyebutkan kebagusan-kebagusan sesuatu karena memang ingin memuji dengan tulus. Bukan karena takut, bukan karena diancam. Jadi ala wajhi thana. Memang tujuannya untuk thana, untuk memuji dengan tulus. Alaihi, terhadap objek yang dipuji tersebut. Fahamdullahi ta'ala huwal ikhbaru an mahasinihi subhanahu ala wajhi aja ala wajhi thana'i alaihi ma'hubbihi wa ta'dhimihi. Maka hamdullah atau alhamdulillah artinya al-ikhbar, mengabarkan tentang keindahan-keindahan dan kebagusan-kebagusan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memujinya disertai rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka alhamdu itu lebih tinggi daripada as-sana. As-sana dalam bahasa Arab artinya pujian, alhamdu juga pujian, ya, kalau diterjemahkan. Namun alhamdu lebih tinggi daripada as-sana. Dan juga alhamdu lebih tinggi daripada al-madhu. Lebih tinggi daripada al-madhu. Al-madhu juga pujian. Karena alhamdu artinya memuji dengan tulus, karena merasa yang dipuji ini layak dipuji, disertai rasa cinta dan pengagungan. Wa ta'budi lahu bidzalika wa dhulli lahu, dan juga disertai dengan ta'bud, penghambaan kepada Allah, wa dhulli lahu, dan disertai dengan perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari alhamdu. Waji'a bil alifi wal lami. Dan kata-kata alhamdu disebutkan dengan alif dan lam. Adalataini 'alal istighraqi li'ash'ari lil ash'ari bi anna jami'al mahamidi bi anna jami'al mahamidi kulliha lillahi ta'ala. Dan alhamdu disebutkan dengan alif lam. Dan alif dan lam ini dalataini dua-duanya menunjukkan istighraq, menunjukkan menunjukkan komprehensif, keseluruhan, menunjukkan pencakupan yang menyeluruh. Lil isyar, untuk menimbulkan perasaan, ya, untuk menimbulkan kesadaran dalam hati bahwasanya jami'a al-mahamidi, semua perkara-perkara yang terpuji, perkara-perkara yang bagus, kulliha lillah, semuanya hanya milik Allah, semuanya secara komprehensif, secara menyeluruh. Milkan wastihqaqan, baik masalah kepemilikannya dan keberhakannya. Artinya semua perkara yang terpuji semuanya milik Allah, dan semua perkara yang terpuji itu yang berhak untuk disematkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mahmudun. Maka intinya Allah Subhanahu wa taala itu terpuji ala pada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kamali dzatihi, kesempurnaan zat Allah. Yang kedua, husni asma'ihi, kebagusan nama-namanya. Yang ketiga, uluwi sifatihi, ketinggian sifat-sifatnya. Yang keempat, hikmatihi fi khalqihi wa tadbirihi wa jazaihi wa adlihi. Karena hikmah Allah, karena kebijaksanaan Allah terhadap para makhluknya. Dan juga Allah terpuji karena tadbir, karena pengelolaan alam semesta yang Allah lakukan. Wa jazaihi, dan juga ganjaran-ganjaran yang Allah berikan. Wa adlihi, dan juga atas keadilan yang Allah lakukan kepada makhluknya. Yang kelima, umumi in'amihi wa ihsanihi ila khalqihi. Allah terpuji karena nikmat Allah yang menyeluruh kepada makhluknya dan kebaikan Allah yang menyeluruh kepada makhluknya. Yang keenam, tanazzuhihi subhanahu 'anil naqaisi wal 'uyubi. Allah terpuji karena Allah bersih dari semua naqais, dari semua kekurangan dan dari semua aib. Wa 'an mumatsalatil khalqi, dan Allah bersih, Allah tersucikan dari kesamaan pada makhluk. Jadi Allah tidak sama dengan makhluk. Fima huwa min khasa'isihim. Dan ini merupakan sifat yang khusus bagi Allah. Artinya Allah tidak sama dengan makhluk. Fadalla dhalika ala anna mahamidahu subhanahu kathiratun wastiqaquhu li atammil hamdi wa akmalihi bihasa bidzalika. Maka ini menunjukkan bahwasanya semua hal-hal yang terpuji dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Dan juga pujian-pujian yang berhak untuk Allah itu banyak. Dikarenakan kesempurnaan pujian bagi Allah dan karena kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu kama athna ala nafsihi. Maka Allah Subhanahu wa taala, pujian-pujian yang paling layak untuk disematkan kepada Allah sebagaimana yang Allah sematkan kepada dirinya sendiri. La yuhsa thana'un 'alaihi min khalqihi. Tidak terhitung jumlah pujian yang layak untuk disematkan kepada Allah dari makhluknya. Kemudian kembali ke atas, kata Ibnu Qudamah, alhamdulillahi. Maka di sini Syekh Abdullah Al-Qusayr membahas tentang lafaz lillah ini. Dalam catatan kaki yang pertama halaman ke-6, lafzul jalalati Allah. Ya, lafaz Allah ini disebut dengan lafzul jalalah, lafaz jalalah. Ya, jadi lafaz Allahu ini namanya lafaz jalalah. Lafaz jalalah ini alamun, merupakan nama. Ala dzatillahi subhanahu, merupakan nama dari zat Allah Subhanahu wa taala, ya, nama dari Allah. Wa huwa a'raful ma'arifi 'ala al-itlaqi. Nama Allah ini, lafaz Allah, lafaz jalalah Allah adalah a'raful ma'arif. Adalah definisi Allah, definisi tentang Allah yang paling definitif, yang paling sempurna secara mutlak. Ini perkataan para ulama bahwasanya nama Allah adalah nama yang paling mencakup seluruh nama yang lain. Ya, maka disebut dengan a'raful ma'arif. Nama yang paling definitif, nama yang paling menjelaskan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya mencakup nama-nama yang lain. Wa lam yutlaq 'ala ghairillahi qattu. Dan tidak dimutlakkan kepada nama yang selain nama ini. Artinya nama yang selain lafadz Allah Tidak ada yang seperti nama Allah ini. Tidak ada nama yang selain nama Jalalah Allah ini yang mencakup seluruh nama Allah, tidak ada, hanya satu ini. Falam yusamma bihi ahadun siwahu subhanahu. Dan tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun, dan satu pihak pun yang boleh dinamai dengan nama Allah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa mushtaqqun min uliha yu'lahu. Dan nama Allah ini merupakan turunan dari uliha yu'lahu. Tasrifnya uliha yu'lahu. Uliha artinya idza ubida, artinya disembah. Uliha artinya ubida, disembah. Uliha yu'lahu, disembah. Fahuwa ilahun bima'na ma'aluhin. Maka lafad jalal Allah artinya ilahun, sesembahan. Ya, bima'na ma'aluhin, sesuatu yang disembah. Ma'luh artinya sesuatu yang disembah. Ay ma'budin, sesuatu yang disembah. Wahuwa subhanahu huwal ma'luhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang disembah, yang berhak disembah. Alladzi ta'allahahu al-qulubu, yang disembah oleh hati-hati manusia. Ai takatsara allahju bi dzikri ismihi, maksudnya lisan-lisan banyak sekali menyebut namanya. Ya, lisan-lisan manusia semenjak dari manusia pertama sampai nanti manusia yang terakhir banyak sekali menyebut nama Allah. Maka Allah itu al-ma'luh, karena sering disebut oleh lisan-lisan manusia dalam penyembahan. Bihubbihi wa kaunihi mustahiqqan, karena cintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena memang Allah satu-satunya yang berhak disembah. Li'annahu yu'allahu wa yu'adzamu li'idhami dhatihi, karena Allah itu disembah dan diagungkan disebabkan betapa agungnya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husni asma'ihi, dan karena bagusnya nama-nama Allah. Wa kamali sifatihi, dan karena sempurnanya sifat-sifat Allah. Wa husni af'alihi wa jalili afdalihi, dan karena bagusnya perbuatan-perbuatan Allah, dan karena agungnya karunia-karunia Allah. Wa li'annahu huwal ilahul haqqu al-ma'budu bil haqqi, dan karena Allah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Dan ia merupakan al-ma'budul haq, al-ma'budu bil haqqi, merupakan sesembahan yang berhak, yang paling hak, yang paling benar untuk disembah. Alladzi la tambagi al-ibadatu illa lahu, yang ibadah tidak boleh dan tidak berhak untuk dipersembahkan kecuali kepada Allah. Wa la yastahiqquha ahadun siwahu, dan tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah kecuali Allah, selain Allah. Fawajaba an tukhlis lahu al-ibadata wahdahu la syarika lahu, maka wajib Anda untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Tidak boleh Anda mempersekutukan Allah dalam ibadah. Li'annahu dzul ilahiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'ina, karena Allah lah yang memiliki ilahiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluk semuanya. Allah Ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, yang demikian karena Allah adalah sesembahan yang hak, yang benar. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ, dan semua yang disembah selain Allah itu batil, tidak benar. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Hajj ayat 62. Wakad dzakara hadzal ismal 'azima fil Qur'ani, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama ini, nama lafaz jalal Allah di dalam Al-Qur'an aktsara, ya, lebih banyak, kurang lebih dari 360 kali. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an nama Allah, lafaz jalal Allah 360 kali. Kemudian di catatan kaki nomor 2, Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, Allahu Ta'ala ma'budun fi kulli zamanin wa makanin. Allah Subhanahu wa taala disembah oleh makhluk di setiap masa dan setiap tempat. Dengan catatan yasluhu lidzikrihi, di setiap tempat yang memang dibolehkan untuk menyebut nama Allah di sana. Yang layak untuk menyebut nama Allah di sana. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah yang pertama, annal malaikata yusabbihunahu billaili wan nahari la yafturun. Para malaikat menyebut nama Allah, para malaikat bertasbih dan menyebut nama Allah di malam dan siang hari tanpa bosan. Ya, ini ayat Quran ya. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa bosan. Al-Anbiya ayat 20. Yang kedua, annal mukallafina min al-jinn wal insi ya'budunahu subhanahu al-ibadatil muaqqatata bi'aqatiha wajihatil ardi mukhtalifatan fi tauqitiha. Makhluk-makhluk yang dibebani syariat, mukallaf, mukallaf artinya makhluk yang terkena beban syariat, yang terkena halal haram, yang terkena kewajiban dan larangan. Namanya mukallaf, beda dengan mu'allaf. Mu'allaf artinya orang yang sedang diikat hatinya karena baru masuk Islam misalnya. Ini jangan sampai salah paham. Kalau mukallaf, orang yang terkena beban syariat. Baik dari kalangan jin maupun manusia, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah yang muaqqatata, yang ditentukan waktunya. Wajihatul ardi, dan sedangkan penjuru-penjuru bumi itu mukhtalifatun, berbeda-beda. Fi tauqitiha, dalam waktunya. Ini kata beliau, ibadah itu ada yang Allah tentukan waktu-waktunya. Contohnya sholat 5 waktu. Ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini contoh yang paling sederhana. Sedangkan orang di bumi ini waktunya berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga fala yumdi waqtun ala qaumin illa dakhala ala ghairihim. Sehingga tidak ada waktu, ya, tidak ada waktu yang sudah berlalu dari sebuah kaum kecuali waktu tersebut masuk lagi ke kaum yang lain. Ya, artinya di waktu kita sekarang ini, kalau saya sekarang di sini sedang asar. Ya. Saya rekaman ini sedang waktu asar, hampir maghrib. Ya. Maka setelah masuk maghrib, ya, setelah masuk maghrib, nanti beberapa menit lagi masuk maghrib, maka pasti ada orang yang di bumi yang belahan bumi yang lain yang masih asar. Ya, bahkan ada yang masih subuh. Bahkan ada yang masih isya, bahkan ada juga yang maghrib. Jadi ibadah-ibadah yang muakkotah tadi yang waktunya tertentu itu setiap saat, setiap detik dilakukan oleh orang-orang di penjuru bumi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya setiap saat Allah disembah. Setiap waktu disembah Allah. Karena ketika kita maghrib, ada orang yang sedang asar. Ketika kita selesai sholat, ada orang yang baru mulai sholat. Ketika kita baru mau sholat, ada orang yang sudah sholat. Jadi setiap detik, ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, anna dzikrahu subhanahu bittasbihi wa tahmidi wa takbiri wa tahlili wal istighfari wa du'ai wa tilawatil qur'ani wa ta'alumil ilmi wa ta'limihi masyru'un fi sa'iril awqati wal biladi. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya Allah disembah di setiap masa dan setiap waktu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bentuknya menyebut tasbih. Ini di sini Syekh Al-Qusair menyebutkan jenis-jenis zikir. Perhatikannya. Zikir itu tidak terbatas hanya zikir dengan kalimat thayyibah saja. Contoh zikir adalah tasbih, mengucapkan subhanallah. Tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Wattahlili, mengucapkan la ilaha illallah. Istighfar, juga zikir, mengucapkan astaghfirullah. Wad-du'a, doa juga zikir. Ya, ketika kita berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir, ini juga zikir. Wa tilawatil Qur'ani, baca Qur'an, ini juga zikir. Wa ta'allumil ilmi, mempelajari ilmu syar'i. Yang kita lakukan ini juga zikir. Ya, belajar agama, datang ke pengajian, mendengarkan pengajian, itu juga zikir. Wa ta'limihi, mengajarkan ilmu agama seperti yang saya lakukan di sini, ini juga zikir. Nah, semua ini masyru'un, disyariatkan di setiap waktu dan setiap negeri. Dalil yang keempat adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat salat dan sebagai alat untuk bersuci. Falam yustathna min al-ardi illa al-maqbaratu wal-majzaratu wal-mazbalatu wal-hammam. Maka tidak dikecualikan dari bumi kecuali kuburan, majzarah itu tempat menyembelih hewan, mazbalah itu tempat buang kotoran, hammam itu toilet. Maka seluruh bumi, kata Rasulullah, adalah tempat untuk masjid, tempat untuk sholat, tempat untuk ibadah. Maka Allah disembah di setiap tempat. Yang dikecualikan sedikit, al-maqbarah, kuburan, karena kuburan bukan tempat ibadah. Ya. Maka keliru orang beribadah di kuburan. Adapun tempat menyembelih, tempat buang kotoran, dan hammam, toilet, ini karena adalah madhannatun najasah, tempat-tempat yang diperkirakan banyak najisnya. Kama fil ahadithil ukhra, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Wadhalika ijlalan lillahi ta'ala. Maka ini dalam rangka untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada larangan untuk ibadah di sana, di kuburan, tempat menyembelih, tempat buang kotoran, toilet. Ya, kenapa dilarang ibadah di sana? Karena untuk mengagungkan Allah. Karena tempat-tempat tadi tempat-tempat yang rendah. Waqat an lidhara'i isyirki, dan untuk memutus sarana-sarana menuju kesyirikan. Itu maksudnya beribadah di kuburan. Kalau orang beribadah di kuburan, walaupun ibadahnya untuk Allah, maka ini bisa menjadi dhara'i, menjadi sarana menuju kesyirikan. Wa mubahatan bil ma'adhami syar'an. Dan untuk menampakkan tempat-tempat yang tempat-tempat yang diagungkan secara syar'i. Ya, artinya kalau kita larang orang untuk beribadah di tempat-tempat tersebut, kuburan, tempat nyembelih, tempat buang kotoran dan toilet, maka orang akan berpindah ke tempat yang benar-benar agung. Jadi adanya larangan ibadah di tempat-tempat tersebut agar kita bisa menampakkan mana yang tempat-tempat yang harusnya untuk ibadah di masjid, ya, di tanah suci, dan tempat-tempat yang agung lainnya. Yang kelima, dalil bahwasanya Allah Ta'ala disembah di setiap waktu dan tempat, annahu ma min waqtin wa halin yakunu fiha al-mukallafu illa lillahi ta'ala alaihi ibadatun munasabatun lidzalikal waqti. Tidak ada satu waktu pun dan tidak ada satu keadaan pun kecuali ada orang-orang yang mukallaf, yang terkena beban syariat, yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu ibadah yang pas dengan waktu dan keadaan tersebut. Jadi setiap waktu pasti ada ibadah yang pas untuk waktu tersebut. Setiap keadaan pasti ada ibadah yang pas untuk keadaan tersebut, dan ini namanya ahlul ibadah al-mutlaq, kata Ibn Qayyim, ahlul ibadah al-mutlaq. Ahli ibadah yang sejati adalah orang yang melakukan ibadah yang pas dengan waktu dan keadaannya. Munasabatan lidzalikal waqti wa tilkal hali, yang pas dengan waktu dan keadaannya. Famatsalan, contohnya, idza udzina bis salati, ketika azan. Fal ibadatu hiya al-istijabatu bin nida'i wa da'is shalah. Maka ibadah yang pas ketika azan adalah menjawab azan dan menunaikan sholat. Jadi, ketika adzan, ibadah yang pas adalah menjawab adzan dan bersegera untuk sholat. Wa idza du'iya ila shadaqati fal ibadatu badlu ma tayassara aw ay yakula khairan. Ketika diajak untuk bersedekah, ketika ada ajakan untuk bersedekah, maka ibadah yang pas ketika itu adalah bersedekah. Badlu ma tayassara, mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan dia, atau kalau enggak mampu aw ay yakula khairan, katakan yang baik, mohon maaf saya sedang tidak ada misalnya. Mohon maaf lain kali. Ini ibadah yang pas ketika itu. Wa idza ru'ya at-taqsiru fil wajibi. Ketika diperlihatkan oleh Allah atau ketika melihat sebuah pelanggaran terhadap suatu kewajiban syariat. Fal ibadatu al-amru bihi wal haddu 'alaihi. Maka ibadah yang tepat ketika itu, ibadah yang pas ketika itu adalah memerintahkan orang untuk menunaikan kewajiban tersebut dan memotivasi orang untuk melakukan kewajiban tersebut. Wa in ru'iya al-munkaru fal ibadatu an-nahyu anhu wal man'u minhu hasbal istita'ati. Dan ketika melihat sebuah kemungkaran, maka ibadah yang pas ketika itu adalah melarangnya dan mencegah orang untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.